Abang es apa mas? Aku ra omong apa-apa kok. Remuk kapita di bojo. Lopon ini provokator. Iya. Remuk kape hati bojomu. Ada tiba-tiba. Aja cerewet.